tiada mendung yang tak kelabu terlukis pada hari dukaku. Kabut jadi tirai suasana melengkapi kesuraman yang ada. Tiada jiwa yang tak tersiksa, andai hati ini terluka. Adakah kesejukan abadi bila damai tiada bertata di hati? Datanglah hari-hari hari-hari ceria yang kan ku raih pada akhirnya. Pergilah mendung usah kembali, tirai kabut pun akan menepi. Akan datang saat bahagia, kesuraman yang ada. Datanglah hari-hari bahagia, seperti hari ini.